Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan ini kita bisa bermajlis kembali melanjutkan pembahasan kita insyaallah ta'ala. Pembahasan-pembahasan penting, pembahasan-pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh kita semuanya, bahkan keumuman umat. Dari risalah yang kita jadikan sebagai muqarrar, sebagai pegangan untuk kita pelajari pada Madrasah Diniyah Lil Aba. Dan kita akan masuk kepada pembahasan aqsamu syirik, pembagian syirik. Terakhir kita bahas kemarin adalah pembahasan aqsamu tauhid, pembagian tauhid. Dan sebagaimana kita ketahui, ya, di samping kita mempelajari apa itu tauhid, wajib pula kita mempelajari lawan dari tauhid, yaitu apa? Syirik billahi azza wajalla. Tidak cukup bagi kita untuk mengenal yang halal, tapi kita juga harus mengenal yang haram agar kita selamat dari perkara yang haram. Tidak cukup kita mempelajari sesuatu yang baik, tetapi juga harus kita mengenal sesuatu yang jelek untuk meninggalkannya dan agar tidak terjatuh di dalamnya. Sebagian manusia terjatuh kepada kejelekan dengan sebab jahil, karena tidak tahu. Dia menyangka itu sebagai sebuah amalan yang biasa, namun ternyata perkara tadi adalah perkara yang haram. Fawaqa'a fihi, maka dia pun terjatuh di dalamnya. Nah, sedikit mengulangi pembahasan yang telah lalu tentang tauhid sebelum kita masuk pada syirik. Kewajiban kita dalam hidup ini adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan Allah dalam perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan siapa? Allah. Ada perkara-perkara yang itu adalah kekhususan Allah, yakni hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh ada yang bersama dengan Allah. Kalau ada orang yang menyertakan dengan Allah, berarti dia terjatuh kepada apa? Syirik. Mengesakan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya yang pertama adalah mengesakan Allah dalam sifat rububiyah. mengesakan Allah dalam sifat apa? Rububiyah. Yakni Allah adalah Rabb. Seperti dalam firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin. Jadi kita harus meyakini Rabbul Alamin hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini khusus sifatnya Allah, sifat rububiyah. Hanya Allah saja Rabbul Alamin. Ar-Rabbu maknanya adalah Al-Khaliq, yang menciptakan alam. Wal-Raziq, dan yang memberikan rezeki. Wal-Mudabbir, dan yang mengatur alam semesta ini. Yang menghidupkan, yang mematikan, ya, memberikan manfaat, memberikan madarat, ya. An-Nafi, Ad-Dhar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mudabbir. Kalau ada orang yang meyakini ada selain Allah yang menciptakan, maka dia telah menyamakan makhluk dengan siapa? Allah dalam hal rububiyah ini. Maka dia pun terjatuh kepada apa? Syirik di dalam rububiyah. Naam. Ada orang yang meyakini bahwasanya, ya, makhluk-makhluk tertentu atau arwah-arwah tertentu, ya, roh fulan itu bisa mengatur alam, ya, bisa mengatur alam, bisa memberikan rezeki, bisa memberikan manfaat, mabarat di alam ini. Nah, berarti dia terjatuh kepada apa? Syirik dalam rububiyah. Jadi wajib bagi kita meyakini Allah adalah zat yang esa, satu-satunya zat yang memiliki sifat rububiyah. Allah adalah satu-satunya Rabbul Alamin. Nah, ini tauhid rububiyah. Demikian pula kita wajib mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam sifat uluhiyah. Maksudnya sifat uluhiyah, kita meyakini Allah adalah satu-satunya ilah. Uluhiyah dari kalimat apa? Ilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakni kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi. Itu tauhid apa? Uluhiyah. Yakni kita harus meyakini dan sekaligus membuktikan bahwasanya satu-satunya sesembahan ya Allah saja. Jadi semua ibadah itu untuk Allah, bukan untuk yang lain. Bukan pula untuk bersama-sama Allah dan selain Allah. Kalau ada orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah walaupun sedikit, berarti dia telah melakukan apa? Syirik. Jadi ibadah itu semuanya milik Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Iyyaka na'budu. Apa makna Iyyaka na'budu? Hanya kepadamu ya Allah saya beribadah. Hanya, yang namanya hanya ya sudah, tidak kepada yang lain. Hanya kepada engkau ya Allah, bukan kepada yang lain saya beribadah. Dengan semua ibadah, apakah itu sholat, rukuk, sujud, doa, menyembelih, nazar, ya, semua ibadah itu miliknya siapa? Allah. Ya. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Dalilnya tadi, Iyyaka na'budu, atau dalam surat An-Nas, Ilahin Nas. Allah adalah ilah, sesembahannya apa? Manusia. Sesembahan banyak, bukan hanya Allah. Tetapi sesembahan selain Allah batil. Ya. Matahari sesembahan juga. Ya, ini ada yang menyembah maksud saya. Bulan juga sesembahan, ya, ini ada yang menyembah. Patung juga sesembahan, ada yang menyembah. Orang yang mati sudah dikubur juga sesembahan, ada yang menyembah. Jin, Nyai Roro Kidul, Dewi Sri, ya, dia juga ilah, ya, ini sesembahan. Ada yang apa? Menyembah. Tetapi sesembahan-sesembahan itu semuanya sesembahan yang apa? Batil. Sesembahan yang hak itu hanya satu, yaitu Allah. Inilah makna kalimat La ilaha illallah. Tidak ada ilah, yakni tidak ada sesembahan yang hak. Kalau sesembahan yang batil banyak. La ilaha, tidak ada sesembahan yang hak illallah, kecuali Allah Jalla wa'ala. Ini wajib kita mentauhidkannya. Adapun yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wajib bagi kita untuk mentauhidkan asma wa sifat. Yakni kita meyakini hanya Allah saja yang memiliki al-asmaul husna wa sifatil ula. Hanya Allah saja yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Ya. Sifat boleh sama dari sisi penamaan. Manusia berilmu, Allah berilmu. Boleh sama dari sisi apa? Penamaan. Namun hakikatnya beda. Ilmunya Allah tidak sama dengan ilmunya siapa? Makhluk. Allah melihat, manusia melihat. Boleh sama dari sisi nama. Allah melihat, manusia melihat. Tetapi penglihatan Allah adalah penglihatan yang maha sempurna. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala melihat segala sesuatu. Tidak ada yang luput. Allah mendengar segala sesuatu. Tidak ada yang samar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun pendengaran makhluk, pendengarannya sangat terbatas. Ya. Ada dua orang, tiga orang ngobrol di depan saja, bingung. Ya. Kalau saya ngomong, kemudian antum semuanya ngomong sendiri-sendiri, tidak dengar antum, tidak paham antum. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, ini di antara dalil yang menunjukkan sempurnanya pendengaran Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, seandainya manusia semuanya, dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, dan jin dari yang awal sampai yang terakhir, semuanya bareng berada di sebuah lembah, padang yang luas. Kemudian semuanya berdoa, meminta kepada Allah. Semuanya minta, ya, tentunya permintaan mereka macam-macam. Berbeda-beda bahasanya, keras dan tidaknya. Semuanya minta. Kemudian aku beri semua permintaan mereka. Maka itu tidak mengurangi kekayaanku sedikit pun. Kecuali sebagaimana kalian memasukkan jarum ke dalam apa? Lautan. Apakah akan terambil air dari lautan itu? Jawabannya tidak, tidak berkurang. Coba perhatikan hadis ini. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin. Seandainya orang yang pertama dari kalian sampai orang yang terakhir, dari kalangan manusia atau dari kalangan jin, semuanya berada di sa'idin wahidin, di dalam satu padang. Fasa'aluni, kemudian mereka semuanya minta. Minta dengan semua permintaan mereka. Tentunya dengan bahasa mereka yang beragam. Berapa jumlah mereka? Allahu a'lam. Fasa'aluni, kemudian mereka minta kepadaku. Fa'aktoitu, kemudian aku beri mereka semua yang mereka minta. Berarti Allah dengar tidak? Allah dengar. Salah atau tidak? Tidak salah. Semua dikasih oleh Allah sesuai dengan apa yang mereka minta, sesuai dengan apa yang mereka panjatkan. Tidak ada yang salah. Menunjukkan pendengaran Allah, pendengaran yang maha sempurna. Ya. Saat ini, detik ini, ya, berapa jumlah manusia yang berbicara? Saat ini, detik ini, ya, berapa jumlah jin yang berbicara? Saat ini, detik ini, ya, semua yang memberikan suara dan seterusnya, hayawanat, hewan-hewan dan seterusnya, tidak ada yang luput dari pendengaran siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka jelas, ya, sifat sama pendengaran bagi Allah Azza wa Jalla berbeda dengan sifat sama pendengaran yang ada pada apa? Makhluk. Sehingga tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Barang siapa yang menyamakan berarti dia musyrik, syirik. Allah mengatakan walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan kita yang telah lalu, ma'asyiral ikhwah, ya, mengenal aqsamut tauhid, mengenal jenis-jenis apa? Tauhid, yakni hal-hal yang kita harus mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Kita wajib mengesakan Allah dalam rububiyah Allah, dan kita wajib mengesakan Allah dalam uluhiyah Allah, dan wajib kita mengesakan Allah dalam al-asma wa sifat, nama-nama dan sifatnya Allah jalla wa ala. Taib. Bismillah. Kita masuk pada aqsamu syirik. Jenis-jenis syirik. Wa aqsamu syirki, salasatun. Ya, kita simak ucapan Syekh. Wa aqsamu syirki salasatun, dan macam-macam syirik itu ada tiga. Syirkun akbar, syirik akbar yang pertama, wa syirkun asghar, dan syirik asghar, wa syirkun khafi, dan syirik khafi. Syirik yang samar. Nah. Baik. Para ulama di dalam membagi syirik itu ada beberapa pembagian, ya. Namun hakikatnya sama. Taib. Mungkin kita akan buat skema untuk memperjelas, ya. Taib. Bahwasanya syirik itu, ya, ada dua macam. Syirik akbar dan syirik apa? Asghar. Baik. Jadi syirik ada dua macam, ya. Syirik besar atau syirik akbar, syirkul akbar, ya. Kemudian syirik yang kedua, syirik kecil atau syirkul asghar. Ya. Baik. Dan masing-masing ini terbagi menjadi dua lagi. Jadi syirik itu ada dua macam juga. Syirik yang jali, jali itu tampak kelihatan. Dan syirik yang khafi, khafi itu tidak apa? Kelihatan. Contoh yang kelihatan, orang sujud. Sujud kepada berhala misalnya. Kelihatan atau tidak? Nah, kelihatan ini. Atau berdoa kepada malaikat. Ya malaikat, wahai Jibril, masukkan aku ke dalam sorga, selamatkan aku dari neraka. Nah, Jibril tidak bisa memberikan keselamatan dari sorga dan atau keselamatan dari neraka. Nah, berdoa yang jelas kelihatan ini namanya syirik apa? Jali. Jali itu tampak. Ada syirik apa? Khafi. Ya. Baik syirik akbar atau syirik asghar, ada yang jali, ada yang tampak, ya, kelihatan, dan ada yang apa? Khafi, ada yang samar. Naam. Ya, jadi kalau dirinci syirik seperti ini, syirik bisa jadi syirik akbar, syirik besar, dan ada syirik apa? Kecil. Ya. Dan masing-masing itu ada yang jali, ada yang tampak kelihatan, dan ada yang khafi, dan ada yang tidak kelihatan atau samar. Taib. Sebagian meringkas syirik ada tiga, syirik akbar, syirik asghar, dan syirik apa? Khafi. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz di sini. Wa aqsamu syirki salasatun, dan pembagian syirik itu ada tiga. Syirik akbar, syirik besar, syirkun asghar, syirik kecil, wa syirkun khafi, dan syirik apa? Yang khafi, yang samar. Namun wallahu alam, kalau dibagi dengan pembagian seperti ini akan lebih jelas. Wallahu taala alam. Naam. Sampai di sini paham, ikhwan? Jadi dosa itu bertingkat-tingkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertingkat-tingkat dosa itu. Ya. Nah. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Ya. Syirik juga demikian. Ada syirik besar, ada syirik apa? Kecil. Ya. Nah, sampai di sini dulu, ikhwan. Pembagiannya seperti ini. Sebelum nanti kita masuk rincian. sambil menanti yang menulis, ya. Saya ingatkan bahwasanya mempelajari syirik, mengenal syirik, itu hukumnya fardu ain. Fardu ain harus dipelajari. Masing-masing orang harus ngerti. Bukan fardu kifayah. Semua orang harus ngerti rinciannya agar seorang bisa selamat. Dan ini diantara contoh bahwasanya umat saat ini berpaling dari ilmu agama. Tidak mengerti ma huwa syirik, tidak mengerti apa itu syirik. Syirik tahunya adalah hanya sujud kepada apa? Berhala tok. Tidak, bukan hanya itu. Ada syirik-syirik yang lain. Syirik dalam ucapan, syirik dalam perbuatan, syirik yang kelihatan, syirik yang tidak tampak, yang tampak. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini harus kita pelajari. Dan kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari syirik. Seperti diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Rasul mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq yang maknanya, wahai Abu Bakar, maukah aku ajari kamu doa yang kalau kamu mohon kepada Allah maka kamu akan diselamatkan dari syirik yang besar atau yang apa? Kecil. Berarti di situ ada syirik yang besar dan ada yang apa? Kecil. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Abu Bakar Siddiq. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku berbuat syirik dalam keadaan saya tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari yang aku tidak tahu. Jangan kita meminta ampun kepada Allah dari dosa yang kita tahu saja. Ada dosa-dosa yang kita tidak tahu kalau itu apa? Dosa. Ya. Wabillahi taufiq. Jadi demikian semangat Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengajarkan kepada umat untuk mengerti dari syirik dan selamat dari apa? Syirik. Baik. Selesai sudah ini skema yang ada di hadapan kita. Jadi syirik itu dibagi menjadi dua. Syirik akbar, asyirkul akbar, syirik besar, kemudian asyirkul asghar, syirik kecil. Dan masing-masing dari syirik akbar dan syirik asghar dibagi menjadi dua. Ada yang khafi, yang samar, tidak kelihatan, dan ada yang jali, yang tampak atau kelihatan. Taib, bisa difahami, ikhwan? Kalau sudah difahami, kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Apa beda syirik akbar dan syirik asghar? Ya. Baik, perbedaan antara syirik akbar, syirik besar dan syirik asghar. Taib. Kita baca ucapan Syekh rahimahullah. Berkata Syekh Abdul Aziz, "Fasyirkul akbar yujibu hubutal amali." Syirik akbar itu, kata beliau, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, yujibu, berakibat hubutul amal, gugurnya semua amalan. Jadi kalau orang melakukan syirik besar, apa pengaruhnya? Semua amalan apa? Gugur, batal semua amalan. Yujibu hubutul amal. Yujibu hubutul amali. Berakibat apa? Gugurnya semua amalan. Ya. Wabillahi taufiq. Kemudian Yang kedua kata beliau, wal khuluda finnar liman mata alaih, dan berakibat kekalnya orang tadi di dalam neraka jika mati tidak bertobat. Jadi kalau melakukan syirik akbar berarti murtad. Kalau murtad berarti bukan apa? Muslim. Kalau masuk dalam neraka berarti apa? Kekal. Kalau dia murtad. Jadi yang kedua, syirik akbar adalah syirik yang barang siapa mata alaihi fahuwa khalidun finnar. Al-khulud finnar liman mata alaihi. Kekekalan dia di dalam neraka jika mati dalam keadaan syirik apa? Akbar. Taib. Sedang menyembelih untuk Nyai Roro Kidul mati. Berarti dia mati dalam keadaan melakukan syirik apa? Akbar, tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Sedang sujud kepada berhala mati. Sedang berdoa kepada malaikat agar diselamatkan dari neraka dan macam-macam. Malaikat makhluk sama saja, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Mati dalam keadaan dia masih melakukan syirik akbar, dalam keadaan dia belum bertobat dari syirik akbar. Maka orang ini khalidun finnar. Dia kekal di mana? Di neraka. Taib. Kita baca dalilnya ikhwan. Disebutkan di sini dalil. Tidak sembarangan para ulama ya, memberikan hukum. Ayat-ayat Al-Quran jelas sekali menjelaskan, menerangkan bahwasanya syirik akbar akibatnya ini. Ya, orang yang melakukan syirik akbar gugur semua amalannya. Ya, 50 tahun ibadah, kemudian setelah itu melakukan syirik akbar, hapus semua amalannya yang telah lalu itu. Ya, karena dia melakukan syirik apa? Akbar. Kalau dia tidak cepat-cepat tobat, sudah. Wabillahi taufik. Berat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini syirik akbar. Baik. Wah, sekarang banyak orang tidak memperhatikan masalah ini. Sibuk dengan kursi, sibuk dengan jabatan, sibuk dengan harta, sibuk dengan dunia, tidak peduli syirik atau tidak, halal atau haram, tidak peduli sudah. Ya. Cari jabatan, cari harta, pergi ke dukun, pergi ke tempat-tempat keramat, minta tolong pada selain Allah Jalla wa'ala. Sudah tidak peduli lagi itu. Tidak peduli apakah amalannya itu gugur semua. Tidak peduli. Apakah saya mati dalam, sudah tidak peduli. Yang penting saya ngaku saya seorang apa? Muslim. Tidak bisa seperti itu. Tidak cukup pengakuan. Kalau pengakuan semua orang bisa mengaku. Semua orang bisa mengaku, saya orang baik. Saya orang beradab. Ya, semua orang bisa mengaku. Tapi orang melihat pengakuan itu pengakuan yang benar atau tidak. Nah, sehari-hari saja tidak baik perilakunya. Sehari-hari saja ucapannya kasar dan kotor. Kok dia mengatakan saya baik? Ya, tidak diterima ucapannya. Kita lihat dalilnya. Ma'asyiral muslimin. Kama qala Allahu ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-An'am ayat 88 Allah mengatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku, kalau seandainya mereka berbuat syirik, yakni syirik akbar, lahabita anhum, sungguh akan gugur, hapus, ma kanu, semua apa yang dulu ya'malun mereka lakukan. Kalimat ma di sini menunjukkan umum. Jadi ayat ini surat Al-An'am ayat 88 adalah dalil ya, hapusnya semua apa? Amalan. Suratul An'am ayat 88. Taib. Ayat berikutnya firman Allah dalam surat At-Taubah, ayat At-Taubah, surat At-Taubah ayat yang ke-17. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. طيب Allah mengatakan ما كان للمشركين, tidak pantas bagi orang-orang musyrik. Musyrik, syirik apa ini? Syirik akbar. Tidak pantas bagi orang-orang musyrikin ayya'muru, untuk memakmurkan masjid Allah, masjid-masjidnya Allah. Tidak pantas. Syahidina ala anfusihim bil kufri, sementara mereka menyaksikan diri-diri mereka berada di atas kekufuran. Ulaika, mereka itu musyrikin, syirik akbar, habitat a'maluhum, gugur semua amalan apa? Mereka. Ini juga dalil. Gugurnya semua amalan. Wa finnar, dan di dalam neraka nanti, hum khalidun, mereka akan apa? Kekal. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Ini dua ayat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz rahimahullah, yang menunjukkan ya tentang hakikat syirik akbar, pengaruh dari syirik akbar. Surah At-Taubah ayat ke-17. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Nah. Berkata Syekh Abdul Aziz selanjutnya, wa anna man mata 'alaihi falan yughfar lahu. Dan orang yang mati di atas kesyirikan itu, falan yughfar lahu, tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Ya. Taib. Ini yang ketiga. Man mata ala dzalika falan yughfar lahu. Man mata ala dzalik lan yughfar lahu. Ya. Barang siapa yang mati di atas syirik akbar, tidak akan diampuni. Jadi walaupun kamu memintakan ampunan untuk mereka, ya, sejumlah sebanyak-banyaknya kalian bisa mengucapkan, tidak akan diampuni. Makanya dilarang mendoakan orang yang mati di atas apa? Kekufuran. Sudah. Tidak boleh mendoakan orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik. Mati dalam keadaan Yahud, Nasoro, ya. Atau wadih dia melakukan apa namanya, dia terjatuh pada syirik akbar, tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Man mata ala dzalik, orang yang mati di atas itu, lan yughfar lahu, tidak diampuni. Ya. Tidak diampuni. Wal jannatu alaihi haram, dan surga haram atas mereka, otomatis. Ya. Surga haram atas mereka, wal jannah alaihi haram. Al-jannah alaihi haram. Ini mungkin bisa sama dengan yang kedua, namun sebagai penjelas. Wal-jannah alaihi haram. Dan surga itu haram atas mereka. Ya. Surga itu haram atas mereka. Ya. Apa dalilnya? Dalil yang kedua dan yang keempat ini. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, kama qala Allahu Jalla wa Ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Coba kita simak ayat ini. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 48, inna Allaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi, orang yang mensekutukan Allah. Maksudnya apa? Mensekutukan Allah dan dia mati. Ya. Kalau belum mati, dosa apapun walaupun syirik, kalau minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, diterima atau tidak? Ya, diterima kalau masih hidup bertobat. Ayat ini maksudnya bagi orang yang mati, man mata, orang yang mati di atas syirik akbar. Nah, dalilnya ayat ini, innallaha sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni, la yaghfiru ayyusyraka. Allah tidak mengampuni ayyusyraka bihi, orang yang mensekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun selain syirik, ya, itu Allah masih mungkin mengampuni walaupun dia belum bertobat. Mati minum khamr, karena minum khamr sudah mati melakukan dosa besar, tapi bukan syirik. Ya. Jika dia masih seorang muslim, ya, tapi akhirnya tetap adalah surga meskipun harus dia apa? Siksa. Allah mungkin mengampuni. Tapi kalau seorang mati di atas syirik, ya, Allah tidak akan mengampuni. Ini makna firman Allah Azza wa Jalla, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48. Naam. Dalilnya surat An-Nisa ayat 48. Bahwasanya orang yang mati kok belum tobat dari syirik tidak akan diampuni apa dosanya. Surat An-Nisa ayat 48. Adapun mereka tidak akan masuk surga, yakni surga itu haram atas mereka, surga itu haram atas mereka, ya. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah mengatakan innahu sesungguhnya man yusyrik billah, siapapun yang mensekutukan Allah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah telah mengharamkan atas mereka apa? Surga, jannah. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yakni orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik tidak akan mendapatkan pertolongan. Ya, jadi ini dalil ya yang keempat, bagi masalah yang keempat, bahwasanya orang yang mati dalam keadaan syirik haram atas mereka apa? Jannah. Dalam firman Allah suratul Maidah ayat 72. Taib. Ada lagi ma'asyiral muslimin yang kelima. Ya. Orang yang melakukan syirik akbar itu di dunia, ya, hukumnya bagaimana? Ya. Murtad. Ya, kalau orang melakukan syirik akbar di dunia hukumnya apa? Murtad. Kalau murtad berarti apa? Ya. Kalau dia mati disolati tidak? Tidak disolati. Ya. Boleh tidak dinikahkan mereka? Ya. Tidak boleh dinikahkan. Tidak boleh seorang muslim menikah dengan musyrik. Seorang muslimah dengan musyrikah, musyrikin. Tidak boleh. Ya. Baik. Jadi di dalam hukum dunia, di dalam hukum dunia mereka murtad, la yusalla alaihi, tidak disolati, wala yunkah lahu, tidak dinikahkan untuknya. Nah. Ya. Taib. Ini hukum di mana? Di dunia. Dan diperangi. Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya. Orang-orang murtad itu diperangi. Ya, apakah itu murtadnya dengan melakukan syirik akbar atau dengan sebab yang lain, diperangi. Makanya dulu Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang mengaku dan meyakini Musailamah Al-Kadzab sebagai apa? Nabi. Mengakui ada nabi lain selain Nabi Muhammad SAW. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Baik. Jadi di dunia murtad. Di dunia lahu hukmul murtad. Ya. Fi dunya, di dunia, lahu baginya hukmul murtad. Hukum orang-orang apa? Murtad. Apa hukum orang-orang murtad? Ya, ya tadi yang saya sebutkan. Kalau mati tidak disolati. Ya. Kalau punya istri berarti otomatis fasakh, pisah. Ya. Bukan lagi istrinya. Ya. Kalau belum menikah tidak boleh dinikahkan. Ya, ada seorang bapak misalnya bertanya kepada Anda, anak saya dilamar oleh tukang sihir, dukun. Diterima enggak lamarannya? Ya, enggak. Tukang sihir, dukun, itu apa? Musyrik, syirik akbar. Syirik akbar. Ya, mereka beribadah kepada jin, beribadah kepada syaitan. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. La yusalla alaih. Tidak disolati jenazahnya. Ya. Tayyib, dan tidak boleh dinikahkan. Wal murtad, hukumnya adalah hukum orang-orang mada murtad. Berat ma'asyiral muslimin. Kalau di negara Islam ya, seperti di zaman Rasul dulu ya, Rasul mengatakan haddus sahir darbuhu bisayf, hukuman bagi tukang sihir adalah dipukul lehernya dengan pedang. Apa maksudnya? Penggal. Dipukul dengan pedang, yakni penggal. Makanya sekarang ini di Mamlaka Arabia tidak ada tukang sihir, tidak ada. Tidak ada ceritanya ada tukang sihir. Kalau ada berita ada tukang sihir, penggal sudah. Ya. Karena ditegakkan hukumnya Nabi SAW, haddus sahir, ya, hukuman tukang sihir adalah dorbuhu bisayf atau dorbatun bisayf. Ya. Ya. Tapi kalau dibiarkan ya sudah merajalela ya. Ya. Tukang sihir punya murid 10, tukang sihir semua, ya. Turun temurun ilmunya, ya, sudah rusak dunia ini. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, 5 ahkam, 5 perkara yang merupakan hukum bagi pelaku dosa apa? Ya, syirik akbar. Ya. Syirik besar. Ya. Adapun perbedaannya dengan syirik kecil, biidznillah kita akan sebutkan nanti. Ya. Ba'da sholatil maghrib. Ya, sudah sholat maghrib kita akan masuk ya, perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil dari sisi ini. Ya, wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Naktafi bi'adal qadri wa salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.